الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang praktek pengurusan jenazah. Namun sebelum itu ada hal penting yang harus kita ketahui, yaitu terkait adab-adab terhadap seseorang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada adab-adab yang harus kita tunaikan terhadap seseorang yang telah wafat? Maka sebagai jawabannya adalah karena seorang muslim atau muslimah, walaupun sudah wafat, walaupun sudah meninggal dunia, tetap memiliki kehormatan. Kehormatan ini harus dijaga. Untuk itu, sekalipun sudah meninggal dunia, tetap ada adab-adab yang harus kita tunaikan terhadapnya. Akhwanul fiddin rahimakumullah, di antara adab-adab tersebut, sebagaimana dalam selebaran yang sudah ada di tangan ikhwah sekalian, pertama adalah mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah: alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu di antaranya adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa suatu musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah, ya, kami akan dikembalikan. Musibah itu banyak bentuknya. Kecelakaan termasuk musibah. Sampai dengan kematian juga disebut sebagai musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut kematian sebagai musibah. Sebagaimana dalam firman-Nya, fa asabatkum musibatul maut. Lalu kalian ditimpa musibah, yaitu berupa kematian. Maka ketika ada salah seorang di antara kita atau dari kalangan kaum muslimin yang kita dengar telah meninggal dunia, hendaknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adab yang pertama. Kemudian berikutnya adalah memejamkan matanya. Apabila kebetulan ada saudara kita atau teman dekat kita meninggal dunia dan kita ada di sisinya, kemudian matanya dalam keadaan terbuka, maka hendaknya kita memejamkannya, ya, memejamkan matanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ummu Salamah, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayat jenazahnya Abu Salamah, beliau mendapati kedua mata Abu Salamah dalam keadaan terbuka. Meninggal, kemudian kedua matanya dalam keadaan terbuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua matanya dan beliau berkata bahwa sesungguhnya ruh itu apabila qubidat, apabila dicabut, maka akan diikuti oleh al-basar, pandangan mata. Karena itu ikhwan fiddin rahimakumullah, kita tidak perlu kaget ketika melihat ada seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan matanya terbuka. Dan kita tidak boleh suudzon. Kita tidak boleh suudzon. Kita tidak boleh mengatakan, wah ini pasti su'ul khotimah ini matinya. Buktinya matanya sampai terbelalak seperti itu. Ya. Jadi terbukanya mata ketika seorang meninggal dunia itu bukan ciri dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak. Ya. Tapi itu hal yang wajar. Hal yang wajar yang akan kita temukan. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwa ruh apabila dicabut maka akan diikuti dengan pandangan mata. Sehingga itu tadi, kadang kita menjumpai ada seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan matanya terbuka. Kalau seperti itu, maka hendaknya segera kita pejamkan. Ya, segera kita pejamkan. Nah, ini adab yang kedua. Selanjutnya adab yang ketiga adalah menutupi tubuhnya dengan kain dan menghadapkannya ke kiblat. Ya. Orang yang sudah meninggal dunia, ya, sudah kita pejamkan matanya. Berikutnya adab kita terhadapnya adalah menutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Entah itu kain samping, kain sarung, apa saja. Yang jelas bisa dipakai untuk menutupi seluruh tubuhnya atau jasadnya. Ya. Kemudian setelah itu berupaya untuk menghadapkannya ke kiblat. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengabarkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tubuh beliau ditutupi dengan kain hibarah. Ya, satu jenis kain. Nah, jadi bisa kita pakai kain sarung atau selimut atau apa saja, ya, tutupi seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu dihadapkan ke kiblat. Ya, caranya dibaringkan dengan posisi kepala di utara dan kaki di selatan. Ya, bagian kepala di utara, bagian kaki di selatan. Lalu kepalanya itu sedikit di arahkan ke kiblat dengan dikasih bantal atau apalah, ya, yang bisa menopang kepalanya yang sedikit diarahkan ke kiblat. Itu yang dimaksud dengan mengarahkannya ke kiblat. Nah, ini sebagaimana disebutkan, ya, dalam sebuah riwayat bahwa Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya dihadapkan ke kiblat. dihadapkan ke kiblat. Jadi tetap kalau posisi tubuh itu dalam keadaan berbaring, namun bagian kepala agak diarahkan ke kiblat, ya, dengan ditopang dengan sesuatu seperti bantal atau benda-benda lainnya. Khonafidin rahimakumullah. Setelah itu adalah memandikannya, ya, memandikan jenazah, dan hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana kita ketahui bersama, disebutkan dalam riwayat ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabiah yang memandikannya agar menyiramnya sebanyak 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, ya. Dan ini bukan batasan, tapi yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya sudah 7 kali disiram itu masih nampak belum bersih, maka tidak apa-apa ditambah, ya, tidak apa-apa ditambah. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam hal memandikan adalah bahwa yang paling utama untuk memandikan jenazah itu dari keluarganya, dari keluarganya, istrinya, istri jenazah atau suami jenazah atau anak-anaknya, ya, kerabat-kerabat dekat, kemudian kerabat yang setelahnya, ya. Ini kalau keluarga jenazah itu memang mampu melakukannya. Adapun kalau tidak mampu, maka bisa diserahkan kepada orang-orang yang ahli, orang-orang yang mempunyai ilmu dalam hal memandikan jenazah, ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, hendaknya jenazah yang laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah yang wanita hendaknya dimandikan oleh kaum wanita. Jadi jangan sampai jenazah laki-laki dimandikan oleh wanita dan jenazah wanita dimandikan oleh laki-laki. Kecuali kalau suami istri. Ya. Kalau suami istri tidak masalah. Umpamanya yang meninggal istrinya, kemudian suaminya yang memandikannya, tidak masalah. Atau sebaliknya, suaminya meninggal dunia, kemudian istrinya yang memandikannya. Ya. Ini seperti pernyataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Aisyah istrinya, ya. Lau mutti qabli, kalau seandainya engkau meninggal dunia sebelum aku, niscaya aku akan memandikanmu dan aku yang akan mengkafanimu, ya. Nah. Hal lain yang terkait dengan memandikan jenazah, hendaknya mulai memandikan jenazah dari anggota badan yang sebelah kanan dan anggota wudunya. Seperti nanti akan kita praktekkan bersama, ya. Dan ini sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha ketika memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab, Nabi berpesan kepadanya agar mulai memandikannya dari bagian kanan badannya dan anggota wudunya. Kemudian jika jenazah itu jenazah perempuan, ya, dan memiliki rambut yang panjang, maka hendaknya dipintal rambutnya, diuntun, ya, diuntun rambutnya, tiga pintalan, yang bagian tengah, kemudian bagian kanan dan bagian kiri, jadi 3 pintalan, lalu dikebelakangkan, ya. Dikebelakangkan. Nah, ini juga seperti yang disampaikan oleh Ummu Athiyah, ya, dalam proses memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Athiyah mengatakan bahwa kami memintal rambutnya sebanyak 3 pintalan dan kami menempatkannya di bagian belakang. Ingat, 3 pintalan itu bagian tengah, kemudian kanan dan kiri. Jadi rambutnya dibagi 3, ya. Dibagi 3, masing-masing dikepang, ya, atau dipintal. Nah, ini terkait dengan jenazah wanita. Kalau jenazahnya laki-laki, tidak perlu dipintal, ya, meskipun rambutnya panjang, ya, tidak perlu, karena beda, ya, antara jenazah laki-laki dan jenazah wanita. Nah, lalu adab selanjutnya setelah memandikan adalah mengkafaninya. ya, mengkafaninya. Kain kafan hendaknya berwarna putih, walaupun tidak wajib. Walaupun tidak wajib. Artinya ketika memang tidak diketemukan ada kain kafan yang berwarna putih, boleh pakai kain yang lain berwarna hitam atau berwarna biru, ya. Nah, boleh. Namun yang diutamakan adalah berwarna putih. Bagaimana kalau yang ada cuma merah putih? Ya, tidak masalah. Tidak masalah kalau memang adanya kain yang berwarna merah putih atau warna-warni, tidak masalah. Tetapi sekali lagi, yang lebih utama, ya, yang lebih utama adalah mengkafaninya dengan kain yang berwarna putih. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, sebab itu sebaik-baik pakaianmu, dan kafanilah jenazah kalian dengan kain itu." Dengan kain yang berwarna putih. Ya. Nah, jadi sekali lagi diutamakan pakai kain kafan yang berwarna putih. Baik untuk jenazah laki-laki ataupun untuk jenazah wanita. Dalam hal ini tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya. Walaupun pakaian laki-laki dengan pakaian wanita ketika hidup, ya, ketika masih hidup itu berbeda. Ya. Kalau yang wanita diupayakan memakai hijab atau apa jilbab itu yang berwarna gelap, ya kan? Nah, namun ketika sudah meninggal dunia, maka kafannya tetap berwarna putih. Ini yang utama. Nah, kemudian masih terkait dengan mengkafani jenazah, kain kafan jenazah laki-laki dan jenazah wanita pada dasarnya dari segi jumlah sama, yaitu 3 helai kain. Ya, 3 lembar kain. Bagaimana ukurannya? Disesuaikan. Disesuaikan dengan jenazah, tinggi dan pendeknya jenazah. Ya, tidak ada ukuran tersendiri. Misalkan 2 meter kah, 3 meter kah, 4 meter kah, tidak. Yang pasti disesuaikan dengan kondisi jenazah. Karena ada yang tinggi orangnya, ya kan? Ada yang pendek, ada yang gemuk badannya, ada yang kurus. Jadi kain kafan disesuaikan dengan kondisi jenazah. Ya. Nah, ini terkait dengan jenazah yang sudah dewasa. Adapun kalau anak kecil, ya, anak kecil, mungkin bayi atau di atasnya sedikit, ya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu cukup dengan 1 helai kain. Cukup dengan 1 helai kain. Jadi tidak perlu antum usahakan untuk 3 helai kain. Enggak. Ya. Karena kalau anak kecil, ya, apalagi bayi, cukup dibungkus dengan 1 helai kain selesai. Tidak perlu sampai 3 helai kain. Tidak. Ya. Yang 3 helai kain itu terkait dengan jenazah yang sudah dewasa. Ya. Yang sudah dewasa. Nah, ada sebagian dari ikhwah, ya, sebagian dari kita, ketika ada anaknya atau ada bayi yang meninggal dunia, cari kain kafan yang memang kain kafan untuk orang dewasa. Ya, sampai 3 helai. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ya, tidak perlu seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah laki-laki dan jenazah wanita dari segi jumlah sama, yaitu 3 helai. Ya, 3 helai kain. Nah, namun khusus untuk jenazah wanita, para ulama menganjurkan untuk menambahnya dengan kain yang lain sampai berjumlah 5 helai kain, dengan rincian 2 helai kain kafan, kemudian ditambah kerudung, ya, baju kurung dan kain sarung, ya, dan kain sarung. Nah, dan untuk 3 helai kain ini dalilnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai pakaian atau kain yang berwarna putih, ya, yang berwarna putih. Adapun riwayat yang berkenaan dengan jumlah kain kafan bagi jenazah wanita yang disebutkan sampai 5 itu memang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menganjurkan untuk melakukan hal itu agar lebih asfar, lebih dapat menutup auratnya. sebagaimana ketika wanita dalam keadaan masih hidup diperintahkan untuk menutupi auratnya dengan sempurna, maka ketika meninggalnya pun ya, dianjurkan untuk melakukan hal itu, sehingga jumlah kain untuk membungkusnya itu sampai 5 helai kain, 2 kain kafan, kemudian ditambah dengan kerudung dan baju kurung, lalu kain sarung ya. Nah, itu diantara adab-adab yang harus kita lakukan terhadap seseorang yang sudah meninggal dunia atau wafat. Dan selanjutnya, insyaallah kita akan mencoba untuk mempraktekkan mengurus jenazah. Nah, dan ini hal yang penting untuk kita ketahui bersama ya, karena tidak jarang memang di antara kita ada yang ketika mendengar khabar seseorang sudah meninggal dunia atau wafat itu panik ya. Panik dan bingung apa yang mesti dilakukan. Ini harus dihindari ya, ini harus dihindari. Dan yang seharusnya dilakukan adalah ketika mendengar ada seseorang kerabat kita atau teman kita meninggal dunia, maka kita harus berpikir akan dimandikan di mana? Di mana lokasi pemandiannya? Ya, segera berpikir ke arah sana supaya cepat mengurusnya. Ya, jangan malah panik, ya telepon sana, telepon sini, sementara jenazah dibiarkan. Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah segera menentukan lokasi di mana jenazah tersebut akan dimandikan. Ya. Baik, mungkin butuh ada seseorang yang jadi pemeran utama di sini. Ya. Nah, siapa? Abu Kafi, Allah. Ke depan. Jangan dulu berbaring. Tenang. Ya. Jadi pertama, ikhwan fillah rahimakumullah, menentukan lokasi dan tempat. Ya. Tempat di mana jenazah tersebut akan dimandikan. Dan tempat pemandian jenazah itu harus tertutup, tidak boleh di tempat yang terbuka, harus tertutup. Ya, di dalam rumah boleh, kalau misalkan memungkinkan, di luar juga boleh, asalkan dalam keadaan tertutup, entah ditutupi oleh kain atau penutup-penutup lainnya. Ya, kemudian setelah itu siapkan tempat pemandiannya ya. Dan tempat pemandian jenazah yang paling baik ya, itu yang bagian kepalanya agak ke atas ya. Artinya tidak datar seperti ini, tidak datar seperti ini. Kenapa? Karena akan sulit membuang kotoran-kotoran. Jadi yang paling baik adalah yang bagian kepalanya agak ke atas ya, yang bagian kepalanya agak ke atas. Nah, tidak rata seperti ini. Ya. Baik, kemudian disiapkan kain penutup auratnya. Ya, disiapkan kain penutup aurat. Kemudian disiapkan ember, ya. Ada ember di sini? Nah, ember, kemudian gayung, selang air kalau perlu, ya. Kemudian sabun mandi, handuk, kamper, waslap. Ya, jadi jangan-jangan langsung pakai tangan, tapi diupayakan pakai waslah. Ya, nah itu semua disiapkan. Ya, sekarang silakan berbaring. Nah, ini, ya, boleh pakai bantal. Ya. Dan alhamdulillah di sebagian kaum muslimin, ya, pemandian yang miring itu sudah ada. Ya, ada yang memang miring. Sini. Ah, ya. Ya, enggak apa-apa, ini kan dimandikan. Jadi ketika kita akan memindahkan jenazah ya ke tempat pemandian, diupayakan masih dalam keadaan memakai pakaian, ya, masih dalam keadaan memakai pakaian. Diangkat jenazah tersebut, kemudian dibaringkan di tempat pemandian, ya. Dibaringkan di tempat pemandian. sebelah kanan, baru kemudian bagian sebelah kiri, ya, siram sampai 5 kali siraman, 7 kali atau lebih. Yang penting lihat apakah jenazah sudah betul-betul bersih atau belum. Dan siraman terakhir air dicampur dengan kapur yang sudah lembut, ya, supaya wangi. Setelah selesai proses memandikan, maka pertama siapkan tempat untuk meletakkan jenazah, entah itu karpet atau tikar, ya, ada ininya kain kapannya. Nah, mungkin bisa coba dibentangkan kain kapannya biar sekalian dibungkus, ya. Ini ada berapa? 3. Belum digunting ya? Dibagi 3. Ya. 3 sama ukurannya. Yang jelas tadi yang perlu untuk diperhatikan adalah ukuran-ukuran kain kafan itu tidak mengacu kepada ukuran tertentu, tapi disesuaikan dengan kondisi jenazah. Ya, karena jenazah itu tidak sama kan? Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Iya, sama bagian belakang juga disiram, ya, disiram pakai air, mungkin sedikit dibaringkan, boleh. Sudah? Gunting aja sih. Gak apa-apa. Gunting 3. Ya. Dan ingat, 3 helai kain kafan ini khusus bagi jenazah yang sudah dewasa. Adapun anak kecil tidak harus sampai 3 helai, ya, 1 helai kain sudah cukup. Enggak, ya, cukup diusap saja mulutnya. Tidak perlu dimasukkan air ke dalam mulut. Enggak perlu. Ya. Enggak perlu. Yang pasti diusap saja bagian mulutnya, kemudian bagian hidungnya. Enggak perlu. Penting diusap aja. Enggak perlu sikat gigi, jangan. Ya. Jadi, setelah dimandikan, selesai proses pemandian, disiapkan tempat untuk meletakkan jenazah, ya. Entah itu di atas karpet atau di atas tikar dan kain kafan. Ya, kain kafan berjumlah 3 helai. 3 helai kain kafan. Dan yang siap. 3 helai kain kafan. Dan di bawahnya, ya, di bawah 3 helai kain kafan ini hendaknya diletakkan 4 utas tali. Ya. 4 utas tali. Ya, diletakkan 4 utas tali. Ada talinya? 4, ya. Dan ingat jumlah tali, ya. Jumlah tali 4 juga bukan merupakan patokan, tapi disesuaikan dengan kondisi jenazah. Ya, hanya paling tidak 4 utas tali itu sudah cukup, ya, untuk mengikat di bagian atas kepala. Kemudian mengikat di bagian siku, ya, di sini, kemudian di lutut dan di bawah telapak kaki, ya, di bawah telapak kaki. Iya, itu di akhir siraman. dicampur dengan daun bidara atau kamper yang lembut, ya, supaya wangi setelahnya. Iya, setelah wudu, setelah di akhir siraman, akhir siraman. Iya, disiram kepalanya setelah wudu. Setelah wudu disiram kepala, kemudian setelah itu baru anggota badan. Mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau sekiranya 7 siraman itu sudah cukup, ya cukup. Tapi kalau sekiranya masih belum, artinya masih nampak ada kotoran, maka disiram lagi. Ya? Sabun. Ya itu. Ketika disiram, disiram dulu, kemudian pakai sabun, ya, siram lagi, digosok sampai bersih, disiram lagi sampai terakhir siraman adalah campur daun bidara atau kamper yang lembut. Kalau itu enggak perlu, tidak perlu pakai sampo. Enggak perlu. Ya. Kemudian ada tuh. Hah? Belum, nanti. Nanti sabar. Oh, nah, kanan dulu semua. Kanan dulu semua. Boleh, 3 kali boleh. Iya, boleh kayak gitu. Berarti untuk air daun bidara itu kamu tidak ya? Iya, nggak mesti daun bidara. Kalau kita ketemu daun bidara, ya campuran kamper yang lembut, yang sudah dicampur dengan air, pemandian itu sudah cukup. Nggak apa-apa. Itu yang terakhir. Yang terakhir, mau yang kanan sekali, yang kiri sekali boleh. Mau sekalian semuanya boleh. Oke. Yang penting, ya, ganjil, ya, 3, 5, atau 7. Kalau kurang 9 sampai seterusnya. Ya, yang penting disesuaikan dengan kondisi jenazah. Kalau sudah bersih, cukup, ya cukup. Nah, setelah selesai kita siapkan, ya, ada kamper disiapkan. Ya, terus minyak wangi juga. Ya. Jenazah ya ketika diangkat ya. Dan enggak perlu ya, enggak perlu. Dibiarkan aja seperti itu. Walaupun ternyata jenazahnya belum dihitan, enggak perlu dihitan. Sudah. Ya. Dipindahkan jenazah, memindahkan jenazah dari tempat pemandian harus dalam keadaan tertutup. Ya, auratnya tertutup auratnya. Ya, kemudian diletakkan mungkin bisa dipangku. Berat, tuh. Pindah sendiri. Ya. Jenazah sekarang sudah pindah sendiri. Iya, ya. Di sini. Oh, dipindah ke sini. Boleh. Ustaz berdiri Ivan ini. Enggak, udah duduk aja udah. Duduk. Iya. Ya, udah kita letakkan di sini. Ini boleh di kain kafannya, boleh sudah mulai dibubuhi dengan kamper, enggak masalah, ya. Kemudian jenazah berbaring di sini, ya. Posisi tangan dari jenazah ini tidak mesti harus diposisikan seperti ini, nggak mesti, ya. Kalau memang susah, nggak perlu dipaksa, ya, karena ada yang memang sudah kaku, sulit untuk bisa diposisikan seperti ini. Jadi tidak apa-apa, nggak apa-apa, begini nggak apa-apa, ya. Kalau masih memungkinkan untuk seperti ini, itu lebih baik, nggak masalah, ya. Tapi kalaupun tidak, jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa sampai patah nanti, ya, itu malah menyakiti. Jadi posisi seperti ini, katakanlah seperti ini, ya. Kemudian lipatan-lipatan ini itu bisa pakai kapas, ya. Tujuannya apa? Supaya tidak lecet saja, Kalaupun tidak pakai kapas tidak masalah, ya, bukan sebuah keharusan, bukan merupakan sunnah Nabi juga. itu hanya menjaga saja dari kelecetan, ya, pakai kapas, kemudian pakai kamper, ya, pewangi, lalu ininya dibumbuhi dengan minyak wangi, nggak masalah, ya. Nah, ketika kita akan mengkafaninya, maka dimulai dari sebelah kiri, bagian yang kiri ke kanan, coba, bagian yang kiri ke kanan, ya, seperti ini. Oh ya ini ya. Bagian kiri ke kanan. Iya. Nah, bagian kiri ke kanan. Satu. Kemudian setelah ini, yang kanan ke kiri. Ya. Yang kanan ke kiri. Dua. Kemudian yang kiri lagi. Ke kanan. Kemudian yang kanan. Ke kiri. Dan sampai yang terakhir. Tiga. Ya. Kenapa? Ya, enggak masalah. Anggaplah ini tertutup semua. Ya. Nanti enggak bisa bernapas gimana? Ya. Nah, ini. Jadi anggaplah ini semua tertutup, ya. Semua tertutup. Baik. Bisa tadi kan pakai kain bagian apa namanya? Auratnya itu. Boleh pakai semacam apa ya? Kalau pampers gitu ya. Nah, boleh pakai itu. Yang penting itu tujuannya untuk menutupi aurat dan menghindari adanya kotoran yang mungkin setelah dimandikan keluarlah lagi, ya. Nah, itu boleh tutup seperti ini, kemudian mulai diikat, ya, di atas kepala. Cara mengikat nggak ada cara tertentu, ya. Mungkin ada orang, oh, diikatnya harus begini, nggak, yang penting diikat saja, diikat, ya. Kemudian ikatan kedua pas bagian siku, ya. Ikatan kedua pas bagian siku. Nah, ini diikat. Yang ketiga, ya, ikatan ketiga pas bagian lutut, ya. Nah, ini lutut. Nah. Pas bagian lutut. Dan yang terakhir, bagian kaki. Dan sebelum ini, sebelum diikat, harus ditarik terlebih dahulu. Artinya bagian atas ditarik, bagian bawah ditarik supaya mengencangkan saja. Ya, supaya mengencangkan. Baru kemudian diikat. Ya. Nah. Ya. Ujung mana, Pak? Dibebaskan gimana? Enggak, gini aja. Ya, gini aja. Nah, ini jenazah laki-laki. Adapun jenazah wanita tadi, ya. Kain kafannya berjumlah 2. Kemudian dipakaikan baju kurung, pakai kerudung, ya, menutup kepala dan pakai kain sarung. Baru setelah itu ditutupkan kain kafan. Prosesnya sama, dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ya, cara menutupinya sama. Nah. Ya. Ya, itu mencegah aja, mencegah barangkali khawatirkan ada yang keluar, ya, kotoran. Setelah dimandikan, maka tutup pakai hidung. Yang pasti, menggunakan kapas itu bukan hal yang memang sunnah yang harus ditekankan. Itu hanya antisipasi saja. Seperti di bagian lipatan, selalu dikasih apa? Kapas. Itu tujuannya supaya tidak lecet. Jadi betul-betul Islam itu menghormati, ya, menjaga, ya, menjaga pemeluknya. Tidak hanya di saat masih hidup, tetapi juga setelah meninggal dunia. Gigi palsu, tidak apa-apa, tidak dicabut juga tidak masalah. Ya. Atau yang dari emas tidak masalah, tidak dicabut juga. Ya. Ya. Nah, untuk rambut wanita, ya, setelah dimandikan tadi, itu dipintal. Ya. Setelah beres dimandikan, rambut wanita dipintal atau diuntun menjadi 3 bagian. Bagian tengah, bagian samping kanan dan bagian kiri, kemudian diletakkan di belakang, ya. Itu setelah proses pemandian selesai, ya, baru kemudian diangkat ke tempat jenazah akan dibungkus dengan kain kapan, ya. Posisi tetap seperti itu, tidak dibuka untunannya. Nah, tidak, bukan pakai hijab, pakai kerudung, pakai khimar, penutup kepala saja. Ya, tidak pakai hijab, tidak pakai cadar, enggak. Ya, enggak mesti putih. Yang harus putih itu kain kafannya. Adapun warna kerudung, warna baju kurung, tahu kan baju kurung? Ya, terus sarung enggak masalah, warna apapun. Cuman lebih utama kalau kain kafan itu berwarna putih. Ya. Ya? Dipakaikan. Iya, setelah proses selesai pemandian, ya. Proses pemandian selesai itu sudah dipakaikan. Dipakaikan. Jadi ketika diangkat ke tempat di mana akan dibungkus dengan ini itu sudah dalam keadaan siap gitu. Ketika akan dikafani. Nah. Ya? Iya. Iya. Boleh di tempat pemandian atau di tempat pembaringan. Di tempat pemandiannya cuma ditutup pakai kain saja. Ya, dibawa. Kemudian dipakaikanlah di situ baju kurung, kemudian kerudung dan kain sarung. Ya. Kalau rambutnya pendek, rambut wanita, jenazah wanita, ternyata pendek, tidak mesti diuntut. Tidak dipintal. Yang dipintal itu kalau yang panjang. Ya, kalau yang panjang. Nah. Iya, jadi tertutup semua. Baju kurung, sarung, ya kan? Kemudian penutup kepala, ya. Ya, setidaknya tertutup dengan kain sarung tadi. Iya, kain sarung, kemudian baju kurung, kerudung. Baru kemudian kafan. Iya. Iya, dipintal termasuk sunnah karena itu tadi. Ketika Ummu Athiyah memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memintal rambutnya menjadi 3 pintalan. Dan para ulama menjelaskan itu ya bagi yang panjang rambutnya. Adapun yang tidak, enggak masalah. Ya. Nah, jadi setelah selesai proses memandikan kemudian mengkafani, berikutnya tinggal apa? Menyalatkannya. Nah, bagian kepala boleh dibuka sedikit ketika sebelum disolatkan. Barangkali ada keluarga apa yang ingin melihat, ya, terakhir saudaranya atau kerabatnya yang meninggal dunia. Jadi boleh. Ya, ini dalam keadaan tertutup. Kemudian bagian kepala agak dibuka, tidak jadi masalah. Apa? Setelah dimandikan, dibintal, ya. Nah, kalau sudah selesai semua, ditutup, ya, kemudian dibawa untuk disolatkan, ya, dibawa untuk disolatkan. Boleh disolatkan di masjid, ya. Kalau misalkan tidak ada tanah lapang dekat pemakaman, kalau tidak ada, boleh disolatkan di masjid, tidak jadi masalah. Walaupun yang paling utama disolatkan di tanah lapang, ya, dekat dengan pemakaman. Itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di rumah juga boleh. Ya, di rumah juga boleh. Namun sebaiknya di masjid daripada di rumah, supaya mengundang banyaknya jamaah yang menyalatinya. Karena yang paling utama sesungguhnya bagi jenazah, ya, bukan proses memandikan atau mengkafaninya. Artinya sekalipun ada kesalahan, ya, ada kesalahan-kesalahan kecil ketika proses memandikannya, proses mengkafaninya, itu tidak jadi masalah, ya. Karena yang paling utama adalah menyalatinya. Ini yang paling berharga bagi si mayit, ya, bagi jenazah. Karena dalam proses menyalati itu ada doa, ya, ada doa bagi si jenazah. Nah, ketika memandikan kemudian mengkafani, tidak ada wirid-wirid atau doa-doa tertentu, ya, tapi alamiah saja, ya, nggak ada doa-doa tertentu, tidak ada wirid-wirid tertentu, cukup memandikan, mengkafani, bahkan setelah menyolatkannya pun tidak ada wirid-wirid tertentu, bacaan-bacaan tertentu nggak ada, ya, ya. Iya, yang memandikannya. Kalau jenazahnya enggak bisa niat dia. Enggak bisa niat. Orang-orang yang akan memandikan jenazah, ya. Orang-orang yang akan memandikan jenazah itu secara otomatis dia berniat sudah. Dan wudu itu termasuk salah bagian rangkaiannya. Jadi tidak terpisah antara niat mewudukan jenazah dengan memandikan jenazah. Itu tidak terpisah, tapi menyatu. Menyatu. Ya, jadi ketika memandikan itu sudah niat. Artinya tidak perlu berniat kembali orang-orang yang memandikannya ini ketika mau mewudukan jenazah. Tidak perlu. Ya. Jadi sudah masuk dalam rangkaian memandikan jenazah. Niatnya satu kali. Wallahu alam sih. Wallahu alam, yang pasti tidak ada keterangan yang seperti itu. Iya. Kain kapan kecil? Enggak, yang pasti kain kapan itu tiga lembar itu yang satu di bawah, yang satu di atasnya, yang satu di atasnya lagi. Jadi tidak silang gitu ya. Yang satu di tengah, yang kedua di samping kanan, yang ketiga samping kiri, enggak seperti itu. Makanya tadi ukuran tertentu untuk kain kafan itu tidak ada, tapi disesuaikan dengan kondisi jenazahnya. Sekiranya memang butuh agak lebar karena badannya besar, ya sudah kita siapkan kain kafan yang memang lebar. Ya, enggak, bukan seperti ini caranya, bukan ini yang pertama, yang kedua sebelah kanannya, yang ketiga sebelah kirinya, enggak, tapi rata begini. Cara meletakkan kain kafannya begini, ya, ditumpuk, ukurannya sama, ditumpuk seperti ini, ya, dengan kondisi jenazahnya disesuaikan, itu, ya. Makanya tidak ada patokan ukuran tertentu, ya, tidak ada. Oleh karena itu sebaiknya kain kafan itu disediakan dalam keadaan tidak sudah terpotong, tapi apa namanya masih utuh gitu, belum dipotong, sehingga nanti ketika ada jenazah bisa dilihat, ya, bisa dilihat, ya, diukur, oh ini mungkin sekian meter lah, baru dipotong. Jumlah orang yang mandikan sebenarnya tidak ada jumlah tertentu, namun yang pasti tidak boleh rame-rame, cukup 2 orang 3 orang sudah cukup, ya, bahkan 1 orang pun bisa. Satu orang bisa memandikan jenazah. Ya, makanya Nabi berkata kepada Aisyah, kalau seandainya engkau meninggal sebelum aku, niscaya aku yang akan memandikanmu dan akan mengkafanimu. Ya. Suami istri lebih cenderung mudah sebenarnya. Ya. Artinya tidak harus terlalu safety masalah auratnya, ya kan? Adapun yang lain, ya harus betul-betul terjaga, terpelihara auratnya. Ini yang paling penting, karena banyak yang bermuda-muda dalam hal ini. Ya, banyak yang bermuda-muda dalam hal ini. Nah, dan ingat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah wanita dimandikan oleh wanita. Daun bidara, ya, daun bidara apa namanya? Ada, dikenal kok. Dikenal, bukan hal yang sulit, ya. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang sulit untuk kita bisa mendapatkannya. Ada kalau dicari. Dan kalaupun tidak ada, enggak apa-apa pakai kamper yang lembut itu, yang dicampur, sudah dicampur dengan air. Orang yang membutuhkan jenazah, ya, masalah ini memang masalah khilaf, ya. Ada yang harus dalam keadaan suci ataupun tidak, tapi yang jelas tidak masalah walaupun dalam keadaan tidak suci, ya. Demikian juga orang yang setelah beres dari memandikan jenazah, apakah harus mandi ataukah tidak? Ini juga bukan sebuah keharusan. Ya. Nah, jadi tidak harus dalam keadaan suci ketika memandikan jenazah. Tidak, jangan, biarkan saja, karena akan menyakitinya. Kapan? Kenapa, Pak? Maksudnya? Gimana, Pak? Lupa. Memanjang ya. Melebar. Ya yang jelas tumpukannya harus seperti tadi aja. Gitu. Yang penting seperti itu dan diawali dari kiri ke kanan. Hah? Dijahit. Nah, harus tiga tingkat. Ya disesuaikan aja, kalau besar berarti butuh agak lebar kan gitu. Yang penting bisa sampai tertutup semuanya dengan sempurna. Jangan sampai ada bagian yang terbuka. Ayo. Ya. Enggak. Ya, kalau yang kondisi jenazah yang memang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk diproses secara sempurna, maka disesuaikan dengan keadaannya. Ya, sesuaikan dengan keadaannya. Apa yang bisa dilakukan terhadap jenazah tersebut, lakukan. Kalaupun tidak, tidak usah memaksakan. Iya, boleh. Kalau misalkan ada jenazah yang sudah tidak mungkin untuk dimandikan, ya, maka ya sudah cukup dikafani saja secara langsung. Ya, karena kecelakaan ataupun hal-hal lainnya. Ya? Boleh, enggak apa-apa dengan kantung jenazahnya juga. Kalau misalkan dibuka dan dipindahkan tidak memungkinkan. Ya. Nah. Jadi situasional lah kalau hal-hal yang seperti itu. Kita juga tidak boleh memaksakan. Kalau betul-betul tidak mungkin ya jangan dimandikan, ya. Seperti bayi yang lahir dalam kondisi keguguran, ya kan? Rata-rata tidak memungkinkan untuk dimandikan atau diproses bagaimana jenazah dewasa. Cukup ya, dikapani dengan satu kain, selesai. Ya, seperti itu. Mengusapnya, ya, boleh pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri. Yang penting dua-duanya pakai waslap, dipakai untuk membersihkan jenazah, ya. Jadi ambil air, diguyur sambil digosok, itu terus. Nah, dan jumlah air yang disiramkan ke tubuh jenazah juga tidak terpatok, ya, dengan jumlah tertentu. Tetapi sekali lagi melihat sejauh mana kebersihan jenazah itu. Kalau sekiranya sudah bersih ya cukup. Kalau ternyata masih kurang ya terus, tidak apa-apa, ya. Sebaiknya tidak pakai selang, ya. Jangan menggunakan selang, jangan menggunakan selang, ya. Tapi pakai gayung. Selang itu cukup untuk mengalirkan air saja ke jolang atau ember yang sudah disiapkan. Adapun menyiramnya pakai gayung itu lebih sempurna dibandingkan dengan pakai selang. Dan pakai selang ini termasuk kurang adab, ya. Termasuk perlakuan yang kurang adab. Karena kita ini mandi jarang pakai selang kan? Mesti pakai apa? Pakai gayung. Nah, yang sudah meninggal pun harus diperlakukan dengan baik, ya. Harus diperlakukan dengan baik. Tidak boleh karena mentang-mentang sudah meninggal, akhirnya kita mengabaikan adab-adabnya. Ini tidak baik seperti itu. Ya. Nggak perlu pakai sampo, cukup dibersihkan saja, ya, bagian rambutnya dan selesai. Ya, nggak usah pakai sampo. Ini kebiasaan jenazah waktu hidupnya sampo apa nih? Sampo clear atau sunsil atau apa, akhirnya dicari. Ya. Pas kebetulan di warung nggak ada sunsil, orang cari ke tempat jauh. Kasihan jenazah. Ya. Kasihan jenazah. Nggak perlu seperti itu. Ya. Sabun yang digunakannya pun umum. Tidak harus disesuaikan dengan sabun yang biasa dipakai oleh jenazah ketika waktu hidup. Enggak. Ya. Sabun apapun. Yang penting bisa untuk membersihkan jenazah. Ya. Ada kan orang-orang yang mungkin pikirannya seperti itu. Oh, ini kebiasaannya pakai sabun apa sewaktu hidup. Akhirnya dimandikan dengan sabun tersebut. Enggak mesti harus seperti itu. membersihkan kotoran di kuku. Di kuku. Ya, dibersihkan dengan ini aja, apa namanya? Dengan tangan seperti ini. Ala kadarnya, insyaallah hilang kok. Bersih insyaallah. Enggak perlu sampai keras-keras. Menggosok badan mayit pun tidak boleh keras-keras. Pelan-pelan, ya. Penuh adab, jangan sampai menyakiti. Jangan sampai menyakiti. Kasru adzmil mayit ka kasrihi hayya. Mematahkan, melukai tulang tubuh mayit atau jenazah itu sama saja dengan melukainya ketika hidup. Kita tidak boleh menganiaya orang yang hidup, demikian juga yang sudah meninggal. Wajahnya pakai kapas, tutup kapas gitu ininya. Ya enggak masalah sih, mungkin bagian ini aja, bagian mata apa enggak apa-apa. Kalau sekedar menjaga dari khawatirkan ada lecet, ya. Khawatir ada lecet terkena kain kafan, enggak apa-apa. Tapi kalaupun tidak juga tidak jadi masalah. Ya. Itu bukan keharusan, tidak juga termasuk sunnah. Ya. Cuma boleh dilakukan dalam rangka menjaga kulit ya, jenazah, jangan sampai lecet, ya. Sudah dikubur, kemudian dibongkar, otopsi. Enggak, dan ya sebaiknya kalau sudah dikubur jangan dibongkar lagi. Kasihan, ya kita melukainya. Kalau sudah dikubur ya selesai. Proses-proses otopsi seperti itu sebenarnya kurang bagus. Ya. Ya. Berbulan-bulan di kemudian diketemukan jenazahnya. Jenazahnya ketemu kan? Oh, meninggal di kapal. Terus dikubur di laut, bagaimana caranya? Ya harus dibawa ke darat. Kalau memungkinkan pakai pesawat, usahakan helikopter, bawa jenazah yang ada di kapal-kapal itu ya bagus. Dan tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Jadi harus segera dievakuasi. Hah? Oh bisa insya Allah. Pakai boot atau apa, atau cari pulau dulu apa. Bisa. Iya. Apalagi seorang muslim, kecuali yang mati orang kafir. Kalau yang mati orang kafir, lempar aja ke laut. Oh ya, enggak masalah. Syekh Utsaimin seperti itu. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau jenazah orang kafir, ya itu tidak perlu kita mandikan, tidak perlu dikafani. Dibuang saja. Karena kenapa? Karena tidak terhormat. Ya. Mereka tidak punya kehormatan, beda dengan seorang muslim yang harus demikian rupa diperlakukan. Walaupun sudah meninggal dunia. Ayo. Mayit, jenazah. Ketika kita membuat perbuatan si mayit itu, tidak boleh kan? Apakah si mayit ini dapat merasakan sakit? Sedangkan kita tidak menyakiti. Oh ya, enggak. Kalau merasakan sakit, enggak. Cuma kita tidak boleh menyakitinya. Karena ada hadis Nabi tadi. Kasru adzmil mayit ka kasrihi hayya. Kata Nabi, mematahkan, melukai tubuh, tulang, mayit, itu sama saja dengan melukainya ketika hidupnya. Ketika hidupnya kita kan tidak boleh melukai. Demikian juga ketika dia sudah meninggal dunia. Itu sebenarnya. Iya. Bisa, bisa kainnya dibuka sedikit, ya dibuka begini, kemudian siramkan air di bawah kain disiramnya. Lalu kemudian kita gosok. Ya. Dalam keadaan intinya tetap bagian aurat harus tertutup. Ya. Ya, mungkin seperti ini, ya. Ya kan? Seperti ini. Ambil air, kemudian siram. Nah, kita tidak perlu melihat. Nah, perlu, ya. Cukup ambil air, kemudian disiram, lalu digosok. Ya. Air. Untuk punggung juga sama. Mungkin bisa di digeserkan sedikit ya, di dibanjur dengan air, digosok pakai waslap tanpa melihat ya. Jadi ya itu dua orang tiga orang cukup, satu orang pun bisa sebenarnya. Jadi bukan hal yang sulit ya. Nah. Harus laki-laki. Apa? Yang dikecualikan suami istri. Yang dikecualikan suami istri. Nah. Karena kalau aurat tetap aurat ya, enggak boleh diperlihatkan. Fungsi apa maksudnya? Muslimnya? Oh enggak, kan tadi sudah disampaikan juga bahwa kalau misalkan dari anggota keluarganya tidak ada yang mampu memandikannya, maka diserahkan kepada muslimin atau muslimat yang memang punya kemampuan dan punya ilmu. Jenazah, jenazah muslimin secara umum yang bermaksiat pun diurus. Jangan mentang-mentang karena meninggal karena overdosis obat-obatan, kemudian diabaikan, dibiarkan, enggak. Kalau dia seorang muslim tetap harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Kecuali kalau kafir. Aurat tetap ditutup, aurat bagian aurat yang ditutup. Bagian aurat yang ya yang tidak boleh ditampakkan hatta kepada sesama wanita. Baik. Di pertama. Pertama tumbuhi. Ya wangi kamper boleh. Iya. Atau mau semua lapisan ininya pakai minyak wangi enggak apa-apa. Itu bukan hal yang prinsip. Ya, artinya enggak harus begini, harus berpatokan begini enggak. Itu sekedar bikin jenazah itu wangi saja. Nah, itu minyak wanginya bebas ya. Enggak harus merek. Bebas, yang penting jangan alkohol, itu aja. Yang penting jangan minyak wangi yang terbuat dari alkohol. Ya. Apanya? Tertutup apa? Ya tertutup kain, semua tertutup. Kecuali kalau misalkan setelah selesai ada barangkali keluarganya yang ingin melihat, ini boleh dibuka sedikit. Ya. Dihadapkan ke kiblat. Hadapkan ke kiblat dengan uraian seperti tadi. Ya, dengan uraian seperti tadi. Nah, ini di sini berarti. Ya, di sini. Kepalanya di sini, kakinya di sini. Ya, dan dimiringkan. Dimiringkan kepalanya. Mungkin dengan pakai sandaran apa gitu. Ya. Nah, kalau badannya tetap seperti ini. Jadi setelah proses selesai mengkapani, dihadapkan ke kiblat sebelum disolatkan. Ya. Apa? Perempuan yang belum baligh. Perempuan yang belum baligh. Ya, perempuan sama perempuan. Iya. Ya, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Iya. Kecuali kalau bayi apa anak kecil 3 tahun 4 tahun mungkin itu bisa ada, karena itu lebih sederhana sebenarnya pengurusannya. Iya. Adapun yang sudah dewasa tetap perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Nah. Jadi jenazah perempuan pun ya harus ditutupi auratnya. Maksudnya aurat yang sesama wanita pun tidak boleh saling lihat. Gitu. Iya. Karena kita sering Ya, dikhawatirkan ada orang-orang lihat, orang-orang yang lihat, dikhawatirkan seperti itu. Cuman tidak terlalu inilah, artinya tidak terlalu apa, betul-betul harus terjaga sekali. Ala kadarnya tutup aurat seperti itu. Barangkali khawatir ada pihak lain yang melihat. Ya. Ya itu, rambut panjang juga tidak perlu dicukur. Ya. Kuku panjang juga enggak apa-apa, enggak dipotong. Dibiarkan saja. Enggak, dibiarkan saja. Atau dikhitan, enggak perlu dikhitan walaupun meninggal dalam keadaan belum dikhitan. Ya. Khawatir semuanya masuk dalam rangkaian menyakiti mayit. Ya. Jadi betul-betul harus dijaga. Nah, kalau penguburan kan sudah ya, sudah dijelaskan bahwa memasukkan jenazah harus dari kaki kuburan, ya, dari bagian kaki kuburan, masuk dalam keadaan posisi miring, ya. Mungkin 3 orang yang ada di kuburan untuk memangku badan mayit yang akan dimasukkan ke dalam kuburan. Nah, kemudian posisinya dimiringkan dengan menghadap kiblat, ya. Disanggah dengan batu atau apa saja. Baru setelah itu pakai papan atau apalah. Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya. Sebenarnya itu juga bukan hal yang sebuah keharusan mesti dibuka, tapi sekalipun dibuka juga nggak apa-apa, ya, dibuka nggak apa-apa, bagian atas sama bagian bawah. Ya itu tadi nggak masalah, nggak dibuka juga, ya. Tapi kalaupun dibuka juga nggak apa-apa. Yang penting dihadapkan ke kiblat. Ya? Enggak. Enggak mesti. Yang penting diposisikan berbaring menghadap kiblat. Ya. Ya, kalau misalkan kebiasaan kaum muslimin di tengah-tengah kita selalu membuka talinya, ya kita bukan apa-apa. Insyaallah. Toh tidak menyelisihi syariat. Ya. Sudah cukup insya Allah. Capek. Insya Allah secara umum seperti itu, ya. Dan di sini juga sudah dituliskan kan secara umum kerangkanya, ya, tentang proses memandikan kemudian mengkafani. Jadi sesungguhnya tidak ada yang sulit, cuman kadang-kadang kita panik saja. Ya, panik menghadapi atau mendengar ada teman kita atau saudara kita yang meninggal dunia. Nah, jadi harus mencoba, ya, harus mencoba untuk memandikan, nah, kemudian mencoba untuk mengkafani. Kalau tidak pernah dipraktekkan, ya nanti lupa lagi. Ini apa yang mesti dilakukan, kan gitu? Karena mungkin saja kita tinggal di sebuah lingkungan, misalkan sebuah daerah, ya. Orang-orang yang di sekitar kita melihat bahwa kita penampilannya agamis, ya kan, sering sholat di masjid apa segala macam, itu pasti akan dipercaya ketika ada salah seorang di antaranya yang meninggal dunia. Mesti kita yang ditunjuk, nggak akan menunjuk yang lainnya. Nah, jadi kita harus siap, ya, kita harus siap. Tidak apa-apa meminta bantuan kepada sebagian warga untuk sama-sama, tapi kita yang bimbing, ya. Kita yang lebih aktif. Ini harus begini, ini begini, begini, begini. Nah. Insya Allah cukup, ya, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. terkait dengan memandikan atau mengkafani. Ya. Nah. Kotorannya. Enggak, ketika memandikan tadi kita sampaikan bahwa diangkat ya kepalanya, diangkat kepalanya, kemudian ditekan bagian perut ya, tapi jangan terlalu keras-keras, ala kadarnya saja, ya, ala kadarnya saja. Nanti juga biasanya kotoran akan keluar dengan sendirinya, ya. Cuma ditekan itu agar lebih sempurna saja, ya. Lalu setelah keluar kemudian disiram, disiram dibersihkan. Ini dilakukan ingat sebelum memandikannya, ya. Jadi ketika sudah diangkat ke tempat pemandian, dibuka pakaiannya, terus ditutupi auratnya, baru kemudian diangkat kepala dan ditekan bagian perutnya, ya, nah, seperti itu. Selesai itu, baru kemudian mewudukannya. Selesai mewudukan, menyiram rambutnya. Setelah itu kemudian menyiram seluruh tubuhnya. Dimulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Ya. Prosesnya sederhana saja, insya Allah. Dan yang terpenting adalah bagaimana tetap menjaga aurat di jenazah. Ya. Apa ya? Sholat jenazah. Ya. Nah, ikut imam aja, selesai. Ya. Nggak ada imam sudah salam, kita masih begini-beginian. Imam salam, salam aja. Sekalipun kita masbuk, ketinggalan takbir. Ya. Nggak mesti, nggak harus. Ya. Ya. Adabnya ya harus betul-betul menjaga jenazah tersebut agar senantiasa nyaman ya ketika kita bawa ke tempat pemakaman. Memang disunahkan untuk berjalan cepat ya. Berjalan cepat, tapi berjalan cepat yang dimaksud di sini bukan berarti lari atau setengah lari ya. Yang pasti diupayakan langkahnya agak kerep gitu ya. Tahu kerep kan? Langkahnya agak inilah. Nah. Nggak, tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Ya, tidak ada tola al-badru, tidak ada apa, enggak. Posisi mayat, maksudnya bagi yang mengantarnya. Bagi yang mengantar jenazah, itu boleh di belakangnya, boleh di samping kanannya, boleh di samping kirinya, dan tidak mendahului. Ya. Tidak mendahului karena bahasanya atau kalimatnya dalam hadis adalah mengiringi jenazah. Yang namanya mengiringi itu kan tidak mendahului. Ya, kalau mendahului bukan mengiringi. Tapi mendahului bahasanya, sementara dalam hadis itu bahasanya adalah mengiringi. Bisa di belakang, bisa di samping kanan, bisa di samping kiri. Ya. Jadi tidak duluan. Tidak mendahului jenazah. Nah, itu termasuk hal yang baru diada-adakan, tidak ada dasarnya. Ada juga yang setelah diangkat sebelum pergi itu keluarganya suruh keliling dulu ya, di bawah jenazah. Ini juga hal yang beda ya. Biasanya di depan. Ya, biasanya di depan kepalanya. Mengangkat apa? Mengangkat jenazah ke? Oh, ya enggak ada cara tertentu. Enggak ada cara tertentu harus begini, begini juga enggak apa-apa. Yang penting betul-betul dijaga. Itu aja. Ya. tidak kasar, tidak kasar. Boleh, luwadannya. Yang penting auratnya tetap dijaga. Iya, kalau misalkan tidak ada, karena itu termasuk keluarga kan, kerabat si mayit. Kalau tidak ada yang perempuan dong, semua keluarganya itu laki-laki semua pokoknya. Iya, iya. Nah, kalau misalkan ada saudara lebih bagus. Iya, kalau memang tidak ada yang saudara-saudara perempuan yang nggak mampu, yang mampu ini yang laki-laki. Nggak apa-apa kalau memang masih keluarga, tapi tetap auratnya dijaga. Namun yang pasti yang diutamakan adalah perempuan, harus dicari perempuan. Ya, untuk apa namanya, meninggal di hari Jumat, memang Syekh Albani menyatakan ada keutamaannya. Maka itu termasuk salah satu ciri apa, husnul khotimah. Tapi itu tidak secara mutlak. Ya, itu tidak secara mutlak. Tetap tergantung bagaimana keadaan si jenazah itu sendiri, itu semasa hidupnya. Ya, itu hanya sebagian salah satu ciri saja. Dan sebagian ulama mengingkarinya. Sebagian ulama mengingkarinya. Artinya meninggal di hari Jumat bukan merupakan ciri kalau seseorang husnul khotimah. Oleh karena itu, maka kesimpulannya tidak secara mutlak. Tetap melihat bagaimana kondisi jenazah tersebut semasa hidupnya. Nah, sudah apa? Waktu sholat. Masuk waktu sholat wajib. Sholat wajib dahulu. Iya, misalkan ini keranda jenazah sudah dibawa ke masjid, kemudian dikumandangkan azan, maka sholat wajib dulu. Jenazahnya disimpan di belakang. Simpan di belakang, baru sholat dulu. Selesai sholat, baru sholat jenazah. Boleh, iya. Sananya dalam posisi dilepaskan. Iya, boleh. Kalau kita ketinggalan menyolati jenazah, kemudian kita ingin menyolatinya, ternyata sudah dimakamkan, boleh setelah dimakamkan kita sholat. Iya. Dengan posisi kita menghadap kiblat, ya, tetap menghadap kiblat di depan kuburan. Iya. Kalau batasan waktu juga tidak ada batasan waktu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyolati para sahabat yang gugur di perang Uhud, ya, dalam jangka yang sudah lama. Tidak ada batasan tertentu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, dah. Jadi ini pengecualian tentang bolehnya sholat di kuburan, ya. Sholat di kuburan bukan apa-apa dalam rangka menyolati jenazah yang tidak sempat disalatkan. Tidak ada maksud-maksud lain. Jadi sholat di kuburan secara umum tidak boleh, dilarang. Kecuali dalam rangka menyalatkan jenazah yang belum sempat disalatkan. Ya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka tepat ya, di depan bagian kepala. Kalau jenazahnya wanita, maka imam berdiri tepat ya di depan bagian perutnya. Ya. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, si imam berdiri tepat berhadapan dengan bagian kepala jenazah. Kalau jenazahnya wanita, imam berdiri tepat berhadapan dengan bagian perutnya. Itu. Di pekuburan. Menyolatinya di pekuburan maksudnya. Ketika dia selesaikan dulu, selesaikan baru kemudian sholat. Makanya kan tidak boleh di waktu mau tergelincir ya, matahari. Itu termasuk salah satu waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Makanya sudah biarkan sampai duhur dulu lah. Sampai benar-benar tergelincir dulu mataharinya. Baru setelah itu lakukan proses pemakaman. Jangan sampai di waktu yang sebentar lagi matahari akan tergelincir. Itu termasuk waktu yang dilarang. Ya. Melempari tiga benda. Oh iya, kalau itu memang disunahkan. Sunahkan. Ya, bukan melempari ya, tapi ikut apa namanya? Iya, ngawur tanah. Tiga kali salah satu hakaya. Iya. Enggak ada bacaan tertentu. Ya, enggak ada bacaan tertentu. Kalau kebetulan pas kita dekat posisi dengan kuburan, maka upayakan minimal tiga kali, ya. Iya. Apa? Ya, memang ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Sampai mayit betul-betul diletakkan. Ya. Sebelum itu memang disyariatkan untuk berdiri. Nah, baru ketika mayat sudah diletakkan baru boleh ya, untuk kita duduk. Kemudian untuk menyampaikan tausiah ya, di sela-sela proses pemakaman ini bukan hal yang disunahkan dalam artian terus-terusan dilakukan seperti itu. Ya. Kalau sesekali boleh. Adapun kalau dijadikan sebagai sunnah yang rutin setiap kali ada yang meninggal di sela-sela proses pemakamannya kemudian diadakan ceramah tausiah ini tidak, bukan merupakan sunnah. Ya. Bukan merupakan sunnah. Tapi kalau sekali-sekali bolehlah. Tapi pada umumnya itu kan setelah sunnah gitu. Iya, iya seperti itu maksudnya. Nah, itu kalau dirutinkan bukan merupakan sunnah. Tapi kalau sekali-kali ya boleh dilakukan seperti itu. Kalau menemparkan itu yang tanah yang subur itu apakah ada makna atau sudah tunduk? Dan memang seperti itu. Nabi memerintahkan demikian. Enggak, ya. Boleh. Misalkan kita ketinggalan begitu masuk ke masjid atau ke tempat jenazah itu disolatkan ternyata sudah selesai, ya sudah selesai. Kemudian kita ingin menyolatinya boleh di situ. Mungkin ada jamaah lagi, kita berjamaah lagi dengan orang-orang yang juga belum menyolatinya. Tidak masalah sampai 5 kali, 6 kali jamaah nggak apa-apa. Kalau memang kondisinya telat, ya, ketinggalan. Jadi berbilangnya jamaah, ya itu boleh kalau dalam menyalati jenazah. Jika jamaah pertama sudah selesai, kemudian kita datang terlambat, kita boleh berjamaah lagi dengan orang-orang yang belum menyalatinya. Bahkan sekalipun sudah dikuburkan kan tetap boleh. Apalagi selama belum dikuburkan. Nah, kemudian ummahat juga penting untuk mengetahui praktek masalah memandikan, mengkafani, penting supaya nanti kalau pas ada jenazah wanita yang meninggal itu mereka yang mengurusnya, memprosesnya. Nah, doa secara khusus maksudnya? Doa secara khusus enggak? Ya. Nabi SAW hanya mengatakan istaghfiru li akhikum fa innahu al'an sayus'al. Mintakanlah ampunan oleh kalian kepada Rabb kalian karena sungguhnya dia ini sekarang akan ditanya. Ya. Jadi mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak harus terpimpin. Ya. Tapi masing-masing. Masing-masing. Nah, sholat jenazah ya paling minim 3 sholat itu paling minim 3 sholat, lebih banyak lebih bagus ya. Kalau misalkan orangnya sedikit ya tetap diupayakan dijadikan 3 sholat ya, semakin banyak semakin bagus. Apa gimana disyariatkan apa? Oh iya, jadi bukan laki-laki saja, wanita juga disyariatkan untuk menyalati jenazah, bukan hanya laki-laki saja. Jadi misalkan ada yang meninggal kalangan laki-laki, kalangan ikhwan, kemudian para umat ingin menyolati, boleh ya. Menyolati disyariatkan, bukan hanya untuk kaum laki-laki saja. Karena itu para umat juga penting untuk mengetahui masalah ini. Nah, karena jenazah wanita yang berhak, yang paling layak untuk memprosesnya, mengurusnya adalah mereka. Apa? Ya. Disatukan semua. Ya, boleh disatukan semua. Misalkan ada bencana alam kayak tsunami kayak gitu, disapukan semuanya, disatukalikan sholatnya, enggak apa-apa. Ya. Wah, kalau satu-satu mah. Satu kuburkan juga enggak masalah. Ya. Ya harusnya dipisah lebih baik. Laki-laki semua dipisahkan, perempuan semua. Kecuali kalau sudah tidak bisa dikenali. Korbannya sudah nggak bisa dikenali, ini laki-laki atau perempuan, nggak masalah, terus disatukan gitu, nggak apa-apa. Jadi satu kuburan itu bukan hanya untuk satu jenazah, boleh lebih dari satu, kalau memang tidak memungkinkan ya keadaannya, boleh dua tiga jenazah dalam satu liang lahat, boleh. Boleh di depan, iya, boleh di depan. Seperti halnya imam sholat wanita, boleh di depan, boleh sejajar, ya kan? Boleh di depan, boleh juga sejajar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang sholat ghaib, namun insya Allah yang kuat tidak ada, ya. Insya Allah yang kuat tidak ada. Ini pendapatnya Syekh Mukbir rahimahullah, tidak ada. Karena kalau jenazah itu seorang muslim dan meninggal di lingkungan orang-orang Islam, maka insya Allah pasti sudah disolatkan. Jadi sudah terwakili yang lainnya. Gitu. yang lainnya sudah terwakili. Nabi SAW salat gaib itu pada ketika Raja Najasyi meninggal, ya, meninggal karena lingkungannya atau rakyat ini mayoritas Nasrani, ya, maka Nabi SAW melakukan salat gaib. Hanya satu kali itu saja Nabi SAW melakukannya. Beliau tidak melakukan yang lainnya. Ya. Seperti apa, seorang wanita yang menjadi penunggu masjid itu, ketika Nabi safar kemudian ia meninggal dunia, Nabi datang bertanya Nabi, mana si wanita yang mengurusi masjid ini? Kemudian dikatakan bahwa wanita itu sudah meninggal. Nabi tidak salat gaib. Yang dilakukan oleh Nabi mendatangi kuburannya kemudian salat di situ. Ya. Nah itu. Apa? Kalau misalkan tidak ada tempat lagi, tidak ada tempat yang lain, dan itu kuburnya sudah lama, ya artinya sekalipun ketika digali itu sudah tidak ada hal yang tersisa, tidak apa-apa. Yang penting itu kuburnya sudah lama sekali. Artinya dimungkinkan ketika digali itu sudah tidak ada. Lalu dimasukkan jenazah yang baru, tidak masalah. Tapi kalau yang masih baru kemudian digali, ya ini jangan. Karena bisa jadi menyakiti mayit. Kalau masih dimungkinkan ada tempat lain, tempat yang lain. Kecuali kalau itu tadi sudah penuh, tidak ada tempat lain, tidak masalah. Apa? Mualaf, kenapa? Ya harus orang Islam yang mengurusinya. Kalau ada mualaf, orang yang baru masuk Islam, meninggal dunia, harus kaum muslimin segera mengurusinya. Itu diproses sebagaimana jenazah muslim pada umumnya. Karena dia sudah Islam, sudah muslim. Iya. Yeah. Hah? Lah terus? Ya terus? Ya kita yang harus mengurusinya. Kalau keluarganya tidak ada yang tahu dia muslim, ya kita yang harus mengurusinya sebagai sesama muslim. Karena kasihan kalau seandainya diproses seperti orang kafir kan? Yes. Walau bagaimanapun dia sudah sah menjadi seorang muslim, sudah menyatakan dua kalimat syahadat, ya, maka dihukumi sebagaimana layaknya kaum muslimin, ya, walaupun baru seminggu masuk Islam, ya, gak menerima gimana. Yang penting kita sudah menawarkan diri untuk diproses bagaimana proses kaum muslimin, jenazah-jenazah kaum muslimin. Kalau keluarganya bersikukuh untuk seperti itu, ya. Yang penting kita ada upaya menawarkan kepada keluarganya untuk mengurusinya. Dan biasanya diserahkan kok. Apalagi sudah dikasih tahu, disampaikan kepada keluarganya bahwa dia sudah masuk Islam. Buktinya nih. Kalau sudah tahu biasanya diserahkan. Ya harusnya pemerintah tidak boleh melakukan seperti itu. Tidak boleh membuat bangunan. Ya, harusnya seperti itu. Enggak boleh. Enggak boleh memindahkan kuburan yang sudah ada di situ. Sekalipun mau dibikin masjid, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Jadi kalaupun sampai terjadi ada pembangunan di situ, ditanya, ini yang lebih dulu mana? Apakah kuburannya atau bangunannya? Kalau seandainya kuburannya, maka bangunannya harus dirobohkan. itu. Hah? Iya. Kalau kuburannya dulu, maka bangunan yang harus dirobohkan. Mesinnya dulu, ya jangan dikubur di situ. Iya. Sudah tahu itu ada masjid kok masih dikubur di situ. Dan biasanya memang ya kuburan dulu biasanya di mana-mana juga di sebuah lahan di situ sudah banyak kuburan kaum muslimin kemudian dibangun karena merasa wah ini sudah bertahun-tahun sudah puluhan tahun sudah nggak kelihatan kuburannya kemudian dibikin bangunan nggak boleh. Kalau suatu saat benar-benar terjadi bangunan itu dan ada yang tahu bahwa itu sebenarnya lahan makam, maka bangunannya harus dihancurkan. Tanah makam jadi pasar. So. Ya itu tadi sebenarnya jangan nggak boleh. Kalaupun sampai terjadi, ya harus begitu. Tulang-tulangnya harus dikumpulkan lagi, dikafani, dimakamkan lagi. Kalau memang terjadi, gitu. Dan seharusnya ya boleh terjadi. Jangan. Kalau memang sudah diketahui bahwa lahan tersebut adalah pemakaman, nggak boleh. Jadi itu makanya nggak boleh tanah kuburan nggak boleh dibikin apa-apa, jangan sampai dibongkar, dipindahkan, menyakiti mayit. Karena apa? Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah enggan untuk menyolati orang yang mati karena bunuh diri. Iya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka memberikan pelajaran bahwa perbuatan yang seperti ini akibatnya ini. Itu. Adapun kita sebagai orang yang ya katakanlah tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, kemudian ada seseorang yang meninggal dunia karena bunuh diri, ya tidak apa-apa, tetap kita urusi, tetap kita urusi. Nabi enggan untuk menyolatinya karena itu tadi dalam rangka memberikan efek jera. Termasuk orang yang banyak hutang, ya kan? Nabi pernah tidak mau untuk menyolatinya. Bukan karena apa-apa, bukan karena Nabi menganggap dia mati dalam keadaan kafir, enggak. Tapi dalam rangka memberikan efek jera. Ini Nabi yang memang punya kedudukan di tengah-tengah umat. Adapun kita sebagai warga biasa, ada seseorang dari tetangga kita yang ya, meninggal dunia dalam keadaan banyak hutangnya, ya tetap kita tunaikan hak-haknya, memandikannya, mengkafaninya dan menyolatinya. Nah, jadi jangan sampai karena kita tahu bahwa Nabi pernah tidak mau menyolati jenazah yang bunuh diri, ya Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan banyak hutang, maka kita pun tidak melakukannya. Ini bisa jadi fitnah, ya bisa jadi fitnah. Nabi melakukan hal itu sekali lagi dalam rangka pendidikan, ya, kepada umatnya agar tidak seperti yang dilakukannya. Adapun kita bukan orang yang terpandang tengah-tengah masyarakat kita, bukan orang yang punya kedudukan, ya, maka kita sholati sebagaimana mestinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh untuk para sahabat melakukan hal itu. Ya, silakan kalian sholati. Adapun Nabi tidak mau menyolatinya karena tadi dalam rangka memberikan pendidikan. Ya. Nah, insyaallah cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.